Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadid bihi lisani wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita berhadap Allah SWT di malam yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah ini. Hujan-hujan kita masih bisa istiqomah melaksanakan taklim rutinan kita. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini mendapatkan nilai yang tak terhingga di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan berdoa juga daripada Ayahanda Arif, semoga sebagaimana malam ini turun hujan rahmat di alam sana pun beliau maupun juga diberikan cucuran hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan segala kuburannya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Kalau akidah sebelah tidak boleh, tidak sampai gitu. Alhamdulillah kita harus sinau jamaah sampai. Kalau kita bahas panjang lebar, wah 5 jam tidak selesai. Sekarang itu Ustaz Idrus Romli mengeluarkan buku baru, namanya Wahabi Gagal Paham. Baru launching tadi, Alhamdulillah anak pemesan yang nomor 3, masuk 3 besar. Pemesan nomor 3 langsung ke percetak pencetak Ustaz Ahmad Ahyar editor. Nah, kalian teman-teman boleh, harganya terjangkau. Wah promosi, enggak promosi, enggak dapat persen, cuman demi memperkuat akidah silakan. Dan tidak lama lagi insya Allah kita juga akan mengundang Ustaz Kiai Idrus Romli ke kota Pontianak. Nah, mudah-mudahan 80% ini jadi. 80% sudah jadi, mudah-mudahan nah, sekarang ini kita segap baharun dulu. Antum hadir ada seminarnya kan? Tahu? Enggak tahu ya? Hadir tapi berbayar kan? Kita masih kekurangan orang. Seminar launching buku 75.000. Nah, boleh daftar sama anak kalau barang kalian atau ke BBZ langsung bisa. Itu kasih tahu kawan-kawan launching buku tentang syariat Islam. Launching buku, bedah buku lah sekarang. Terus setelah Ustaz Sigap Baharun, Habib Hanif Alatos, ya, Ketua Umum DPP FSI, Sahib Tanah juga, dan beliau satir. Setelah Habib Hanif Alatos, seminggu kemudian Ustaz Idrus Romli. Ini 3 event besar berturut-turut. Ya, Bismillah. Nah, kita lanjut ke pengajian kita pada malam ini. Qala al-musannif asy-syekh Tahir bin Salim Jazairi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar manfa'an li bi ulumi fid darin amin ila qawlihi mal farqu bainal mu'jizah wassihir. Nah, apa perbedaan antara mukjizat dan sihir? Kemarin sudah kita bahas definisi mukjizat dan juga sudah kita bahas juga hikmah mukjizat. Sekarang masuk ke pembahasan apa perbedaan antara mukjizat dan juga sihir. As-sihru, sihir itu adalah amrun, suatu perkara khariqun lil adati, yang tidak masuk akal, fi badi'ir ra'i, di permulaan pemikiran. Itu sihir. Beda kalau mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, suatu perkara yang tidak masuk akal, yang hanya muncul di tangan orang yang ngaku nabi, sesuai dengan dakwah nabi dan tidak bisa ditentang satupun. Dan juga salah satu keistimewaan mukjizat, akal, iman semuanya menerima. Ya, dan semua orang melihat mukjizat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan tipu daya saja, bukan tipu daya mata. Kalau sihir kebalikannya, sihir adalah perkara yang luar biasa yang hanya muncul di akal saja. Yang hanya muncul di penglihatan, di depan penglihatan saja. Misal saya menghipnotis Arif, maka yang bisa saya hipnotis hanya dia, yang merasakan sihir saya hanya dia. Si fulan, si fulan tidak merasakan, tidak melihat. Beda sama mukjizat. Mukjizat semua orang melihat. Makanya ketika kejadian Nabiullah Musa alaihissalam melawan penyihirnya Fir'aun itu, Nabiullah Musa alaihissalam itu melempar tongkat, jadilah ular besar. Sementara penyihirnya penyihirnya Fir'aun melempar tali, sehingga menjadi ular. Menjadi ular kecil itu di depan Nabiullah Musa dan beberapa penonton yang tertipu. Tetapi di depan para penyihir yang lain dan juga di depan para penonton yang mungkin punya ilmu tinggi juga, mereka hanya melihat itu tali biasa. Tapi semua orang yang hadir di situ melihat tongkatnya Nabiullah Musa itu menjadi ular yang besar. Itu perbedaannya. Lalu tumkinu mu'aradatuhu, bisa dilawan, bisa dipertentang. Itu sihir. Mukjizat tidak ada. Tidak ada yang bisa mematahkan mukjizat. Kalau sihir bisa. Kenapa? Li'annahu, karena sihir itu mabniyun ala asbabin man arafaha. Terbangun, terciptakan atas beberapa sebab bagi orang yang mengetahuinya. Kalau orang tahu trik sihir, maka sudah banyak kan beberapa trik sulap yang ternyata dibongkar tipuan kan, acara TV yang pakai topeng gitu ya, beberapa itu. Maka mungkin sebagian besar sudah ketahuan trik-triknya. Adapun selebihnya itu pasti bantuan jin. Ya, kalau orang tahu, wah biasa sudah, ya kan? Wah itu trik ya. Mungkin ini menjadi sebab Mas Deddy Corbuzier pensiun begini. Wallahu a'lam. Bisa jadi ya, saya tidak tahu. Saya tidak pernah mempelajari sihir. Atau kalaupun bukan karena sebab-sebab, ya mungkin apa namanya, bantuan jin. Bantuan jin. Wa ta'ataha hasala ala yadihi dzalikal amr. Dan sebab-sebab perkara sihir tersebut bisa terjadi di tangan orang yang lihai. Permainan trik kartu. Ya kalau dia bisa, bahkan di YouTube banyak kan cara permainan trik kartu sulap. Kalau ente pelajari bisa-bisa. Itu sihir. Tapi kalau mukjizat enggak bisa dipelajari. Enggak bisa. Ya. Coba belau-lautan kalau bisa. Enggak ada perkaraan bisa. Bahwa fil haqiqah wa nafsil amr ghairu khariqin lil 'adah. Maka sebenarnya sihir itu di dalam hakikatnya nafsil amr sama perkara ghairu khariqin lil 'adah. Bukan perkara yang luar biasa. Jadi hakikatnya sihir itu bukan perkara yang luar biasa. Biasa saja sihir. Beda dengan mukjizat. Nah, kalau mukjizat betul-betul perkara yang luar biasa. Lalu keasingannya bagaimana? Wa gharabatuhu, dan keasingan, kehebatan, keheranan yang terjadi pada sihir itu innama hiya bin nadhari li jahli asbabi. Itu disebabkan, dikarenakan tidak tahu melihat sihir tersebut, karena kita tidak tahu sebabnya. Kenapa kita bisa heran? Karena kita tidak tahu sebab yang terjadi pada sihir tersebut. Kenapa dia bisa membolak-balikkan kartu? Kenapa dia bisa selamat dari gergaji? Kenapa ketika masuk lemari, ketika dibuka sudah enggak ada? Karena kita tidak tahu sebabnya. Tapi kalau kita tahu sebabnya, ya itu bukan perkara yang luar biasa. Bukan perkara yang luar biasa. Tapi ada beberapa penyihir yang memakai bantuan jin. Dalam sekejap mata dia langsung ganti baju. Ambil kain, tutup, buka, ganti baju ungu. Nah, ganti lagi, buka jadi warna merah. Buka lagi jadi warna biru. Buka lagi jadi warna kuning. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka bagi orang yang tidak tahu sebab, wah ini biasa. Tapi orang yang bisa tahu sebabnya, wah ini jin. Coba tidak ada bantuan jin, maka itu bukan perkara yang luar biasa. Biasa saja. Tapi kalau mukjizat itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada para nabinya, Allah memberikan kepada kekasihnya, di mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa melawannya. Seperti kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibakar. Itu bukan main-main itu ceritanya. Ceritanya itu Siapa Raja Namrud? Raja Namrud itu memerintahkan setiap satu orang yang berada di kota tersebut untuk membawa satu kayu bakar setiap harinya sampai 40 hari. Misalkan satu kota itu ada 400 kakak, maka 400 kakak satu hari harus membawa satu kayu bakar selama 40 hari. Berarti satu hari terkumpul 400 kayu bakar, kalikan 40. Terkumpullah segede gunung. Itulah kayu yang digunakan untuk membakar Nabiullah Ibrahim AS. Tapi kalau Allah berkehendak, apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Tidak. Ditaruh di tengah-tengah di situ Nabiullah Ibrahim AS. Bahkan awal-awalnya itu apinya itu tidak, apa namanya, tidak bisa membakar kayu. Jangankan Nabi Ibrahim, kayu aja gak terbakar. Kenapa? Karena malaikat sudah melindungi Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Akhirnya setan tahu, wah ini ada malaikat yang melindungi Ibrahim. Dia menyamar jadi seorang kakek-kakek. Lalu ngomong sama si penjaga, kamu tahu apa sebabnya kamu tidak bisa membakar kayu bakar ini? Kenapa? Karena ada malaikat yang menjaga Ibrahim, katanya. Kalau kamu pengen bisa terbakar ini kayu bakar, hanya ada satu cara. Apa? Usir malaikat ini. Bagaimana caranya? Panggil perempuan-perempuan yang banyak, suruh telanjang sekitar sini. Datang perempuan, suruh telanjang, hilang malaikat. Nah, malaikat itu tidak mau masuk rumah yang dimana di dalam rumah tersebut ada perempuan yang terbuka auratnya. Nah, jadi rumah pribadi wajar. Akhirnya pergi lama. Baru setelah itu, setelah malaikatnya pergi, baru bisa dibakar. Besar api tersebut yang membakar. Ini bayangkan, sudah bisa dibayangkan. Bahkan bukan sejam dua jam itu, berhari-hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbakar di dalam tumpukan kayu bakar tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Padahal itu ahli sihir ikut campur, rajanya sampai ikut campur, semua orang-orang hebat ikut campur dalam memusnahkan Nabi Ibrahim. Tapi yang namanya mukjizat, tidak ada satupun yang bisa berkehendak. Kalau penyihir kan banyak yang mati, masuk ke dalam peti air, tahu-tahunya mati, ya kan? Banyak kan lihat-lihat di YouTube itu, tragedi kecelakaan jika aksi sulap. Banyak kan? Rata-rata tragedi itu yang pengen lolos dari maut. Seperti yang ikut American Got Talent, Demian. Ya. Untung dia selamat ya. Untung dia selamat. Maka ada kisah unik, kita flashback bentar dari cerita Nabiullah Ibrahim AS ini, terbakar ini. Kisah uniknya apa? Ketika terbakar itu, ketika api yang menyelimuti Nabi Ibrahim itu sudah membesar, ada satu makhluk yang tidak rela melihat kekasihnya terbakar, yaitu binatang katak. Binatang katak ini tidak rela melihat kekasihnya terbakar. Jadi dia berusaha bagaimana cara memadamkan api itu. Padahal mustahil. Ya, jangankan katak, manusia aja belum tentu bisa memadamkan api sebesar ini. Tapi lihat, seekor katak, kodok atau orang gitu, datang berusaha untuk memadamkan apa? Dia ambil air dari sumur, jalan loncat-loncat, tok-tok-tok-tok, disembur sama dia. Habis itu balik lagi ke air. Diminum lagi airnya, balik lagi ke Nabi Ibrahim, langsung disiram ke arah api tempat Nabi Ibrahim dibakar. Terus dilakukan, bolak-balik kodok ini. Sampai dia gosong badannya. Sampai dia terbakar. Padahal secara akal tidak mungkin hilang lah. Ya, apa bisa seekor kodok bisa memadamkan api sebesar itu? Tapi Allah SWT tidak lihat hasil. Allah melihat usahanya. Wanna sa'yakum saufa yura. Dikarenakan kata itu berusaha untuk memadamkan api yang membakar kekasihnya yang tidak dia rela. Akhirnya semenjak itu Allah SWT mengharamkan kita untuk membunuh kata. Ya, membunuh, memakan kata diharamkan dalam agama Islam. Sebabnya itu. Nah, berbeda dengan sekutunya, cicak. Cicak itu paling benci sama Nabi. Akhirnya dia berusaha bagaimana caranya api yang membakar Nabi Ibrahim ini semakin besar. Ditiup sama dia. Tiup. Padahal enggak usah ditiup pun enggak pengaruh. Bisa tiupan cicak memperbesar. Memperbesar kobaran api. Kan tidak, tapi karena usahanya, bencinya dia sama Nabi Ibrahim, akhirnya semenjak itu kita disunahkan untuk membunuh cicak, ya kan? Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Ya itu. Sama kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk memberitahu kafir Quraisy untuk mengetahui mereka bahwa Nabi Muhammad bersembunyi dalam gua, siapa sih? Cicak. Dan yang berusaha untuk melindungi Rasulullah adalah laba-laba. Dibuat rumah para rumah yang paling lemah, inna angkara apa? Rumah di dalam surah Al-Qur'an ini, rumah yang paling lemah itu rumahnya laba-laba. Ketika dia berusaha, akhirnya Allah muliakan laba-laba dengan diberikan nama, salah satu nama dilakukan surah Al-Ankabut. Usaha kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Usaha kita untuk mencintai para nabi sebisanya. Sebisa. Kodok bisanya menolong Nabi dengan apa namanya, menyiramkan air. Dia gak bisa lebih apa-apa, tapi Allah lihat usahanya, dapat dia cinta Allah. Laba-laba bisanya hanya membuat rumah untuk melindungi kekasihnya, dapat dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cicak, dia berusaha mati-matian untuk mencelakai Nabi Muhammad, untuk mencelakai Nabi Ibrahim, padahal usahanya enggak ada apa-apanya. Tapi yang Allah lihat usaha, akhirnya Allah usir dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya, kembali lagi kitab. Wa ammal mu'jizah, adapun mukjizat, fa innaha khariqatul adah haqiqatan la yumkinu mu'aradatuha. Maka sesungguhnya mukjizat tersebut khariqatul adah, tidak masuk akal hakikatan, hakikatnya tidak masuk akal. La yumkinu mu'aradatuha, yang mana tidak mungkin kita untuk melawannya. Membatasinya enggak mungkin. Itu mukjizat. Tidak ada yang bisa membatalkan mukjizat. Fala yumkinu sahiru an yaf'ala mithla fi'lil anbiya. Maka tidak mungkin ahli sihir itu bisa mengerjakan pekerjaan para nabi. Tidak bakalan bisa. Setahu saya tidak ada ahli sihir ngaku nabi. Ini sisi baiknya ahli sihir mungkin. Hah? Kalau sekarang kan banyak orang ngaku nabi. Sedikit ngaku nabi. Jangankan mukjizat, sihirnya enggak ada mengaku mukjizat. Dan bodohnya kita itu ada aja pengikutnya. Bingung kan? Ada aja pengikutnya. Ada mengikut nabi, ada dia ngaku nabi. Yang mau ngikut ajaran dia, kalau laki-laki harus mijitin badan dia, kalau perempuan harus jadi istri dia. Loh, tapi saya udah punya suami, enggak apa-apa, harus jadi istri saya. Akhirnya istrinya ada puluhan. Padahal orangnya jelek loh, orang Jawa. Rambutnya gondrong. Pas ditangkap polisi pakai baju jeans, sobek-sobek lagi. Sumpah jelek banget tuh orang. Ya, anak bingung, 20 lebih istrinya. Begitu dia dibawa ke penjara, ngikut 20 lebih istri itu. Setia banget ya. Pakai cadar lagi istrinya. Ya, anak gak tahu apa cakep apa enggak itu. Kalau lihat suaminya, wah luar biasa. Ada aja yang ngikut tuh. Iya enggak? Nggak tahu kalau yang tinggalku Nabi Masian. Mungkin 100 yang ngikut ya. Ada aja. Itu syaratnya itu. Kalau perempuan tinggi ajaran saya, harus jadi istri saya. Puluhan, 20 ke atas. Jadi istri dia semua. Apa nggak enak tuh 20 satu ranjang ya? Nah, untuk bila minta adik. Nggak boleh ya. Haram dalam Islam. Ini nggak ada. Nggak bakalan ada yang bisa menyamai para nah. Nabi min ja'alil mayyiti hayyan, menjadikan mayit menjadi hidup, menghidupkan lagi jenazah. Ada yang bisa? Mukjizatnya siapa ini? Nabiullah Isa, Nabiullah Musa juga ya. Nabiullah Musa dalam surah Al-Baqarah itu kan cerita Al-Baqarah. Tapi yang paling masyhur Nabiullah Isa. Nabiullah Isa itu bisa menyembuhkan segala penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buta sembuh lagi, tinggal diusap. Termasuk yang sudah meninggal bisa hidup lah lagi. Itu mukjizatnya Nabiullah Isa alaihi salam. Di apa ada penyihir? Kalau ada, ana yakin gue talent dia yang sabet. Ya. ambil mayat, mayat siapa? Ya. Ini serem-serem. Mak lampir kayak. Nah. Mbak datang ke Amerika ke Thailand suruh Mas Demian itu. Ayo Mas, sulap hidupin orang mati. Ana voting gitu. 10.000 ya satu kali SMS enggak apa-apa. Pengen lihat bisa enggak ada? Iya. Ikut-ikut mukjizat Nabi Muhammad Isa alaihi salam. Kita ambil jenazah nganu suruh dia ngidupin mumi yang 16.000 tahun yang lalu suruh ngidupin. Bisa enggak? Enggak bakalan bisa. Enggak bakalan bisa sihir menyamai mukjizat. Waqal bil asa hayatan, mengubah tongkat menjadi ular. Enggak bakalan bisa. Enggak ada yang menyamai. Paling tongkat masuk ke dalam apa namanya? Masuk ke dalam kain, obok-obok-obok-obok keluar kelinci. Ya. Masih di belakang layar kan? Di belakang layar. Atau nanti dialihkan kameranya. Oke. Langsung gitu. Ini tongkat, crek, langsung jadi ular. Kalau tongkat, crek, jadi bunga mainstream. Ya. Dimana-mana udah ada. Ini jadiin ular, gitu. Gitu, dijadiin ular, langsung dipetok. Ya, gitu. Nggak bakalan ada. Waliza amanat saharatu fir'auna bi Musa. Maka oleh karena itunya, kalau oleh karena sebab itu menjadi beriman para penyihir Fir'aun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lamma sarat asahu hayatan haqiqatan. Tatkala mereka melihat tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam itu berubah menjadi ular secara hakikat. Bukan sihir, bukan silap mata, bukan tipuan. Mereka tahu, oh ini hakikat ini. Maka mereka beriman semuanya. Ahli sihir itu tahu. Oke, sebenarnya yang ahli sihir santet, tenuh dan seterusnya sekarang kan ahli santet ini gaul ya. Ada di Instagram itu dia memasarkan santetnya. Mau santet kaya, si kaya bunuh orang pakai telur ini segala macam-macam. Pakai boneka apa? Apa? Fudu itu ada. Ada itu ada di Instagram ini. Gaul banget ya. Apa namanya tukang santet sekarang. Mereka sehebat apapun sihir mereka, sehebat apapun santet mereka, tidak bahkan bisa tembus dengan orang yang berpegang teguh dengan agama. Orang istiqomah, nanti istiqomah ngaji, nanti istiqomah baca ratib, nanti istiqomah zikir, nanti istiqomah solawat, tidak pernah putus tasbihnya, tidak pernah putus zikirnya. Orang mau santet apapun, sebesar apapun santet, dikirim mayat pun ini. Katanya kan santet yang paling tinggi kan dikirimin mayat. Ya, katanya sih gitu. Karena belum pernah. Tapi janganlah ya, main serem dulu ya. Jadi kalau kita istiqomah baca dikir, baca ratib, itu enggak bakalan mempan. Asalkan istiqomah. Jangan hari ini baca, seminggu kemudian libur. Ya enggak bakalan anu. Ada tadi. Wabtala'at yusriyahum wahibalahum. Maka ular yang Nabi Allah Musa alaihissalam itu pun menelan isiyahum, ular-ular mereka, wahibalam dan tali-tali mereka langsung ditelan. Lima arifatim bi anhaga mimma la ya'ti bisihir. Karena mereka tahu bahwasanya perkara ini bukan perkara sihir. Ya. Ada pernah di depan Yarsi dulu 4-5 tahun yang lalu lah. Waktu lagi ngetren kuya-kuya. Kuya memang kuya. Jadi sihirnya itu nanti ditarik tangan kotak pingsan. Tanya ya kan, siapa nama cewek kamu? Cie-cie, kesukaan kamu apa? Apa yang kamu gak suka, gini-gini ya kan? Nanti lihat ya, kalau kamu lihat api tidur, suruh tidur. Ayo, siapa berikutnya? Waktu itu anak habis balik sembahyang, sholat isya. Nonton, apa dia sih? Saya pak, yang lain banyak. Tiba-tiba anak yang ditunjuk. Dilihat anak pakai koko pengen maluin anak ya, belum tawa anak. Ayo silakan Pak Haji. Wah, dari mana Pak Haji? Iya kan? Dia ada tinggal di sini. Gitu. Anak tahu itu trik dia buat mengalihkan perhatian. Dia kan sambil pegang, ditepuk langsung tidur gitu. Ada dalam hati baca dikir sih. Durit sakron, baca ratib, baca yasin. Pokoknya lengkap bes dalam hati ini. Yasin, Al-Quran, Hakim. Dalam hati ini kan. Ditepuk-tepuk badan anak, enggak pisang-pisang. Habis itu disalam sama dia. Anda enggak tahu itu trik dia. Baru tahu sekarang trik dia. Begitu dipegang, nah, ditarik. Eh pak, sakit apa tangan saya pak? Enggak pingsan. Enggak pingsan ini. Nah, akhirnya dia ngambil kertas. Pak Haji kalau lihat kertas ini, anu ya, pingsan ya. Ya, kalau lihat kertas itu udah kertas itu. Rek, sampai habis kertas itu enggak tidur-tidur kita di rumah. Habis itu dia bilang, Pak Haji, saya ini lagi nyari duit. Gitu. Janganlah Pak Haji gitu, nanti saya enggak dapat duit. Gitu. Oh ya sudah. Benar kita lihat. Bahkan di Pemalang itu, di Cirebon itu, ada satu tarian, Anda lupa nama tarinya. Itu biasa dilakukan untuk orang yang mau menikah. Jadi seorang anak putri yang masih perawan, badannya diikat, dipakein kacamata, lalu dimasukin ke dalam sebuah kayak kandang ayam gitu. Ayam padahal diikat, tapi dikasih baju di dalamnya. Entah bagaimana ceritanya Pak Wong yang baca-baca gini-gini ditutupin pakai kain batik, kayak kain mayat itu. Pas dibuka, langsung dia ganti baju. Dan baju yang dia pakai enggak tahu kemana. Padahal tangannya diikat, kakinya diikat. Habis itu dia berjoget, sesuai mengikuti irama lagu. Tahu itu? Apa namanya? Pak Anak. Itu daerah Cirebon, Tegal, Pemalang, Wonosobo. Ya, Guci itu masih anu, Jawa-Jawa itu. Itu dia dia. Kalau dilempar duit, diem ya. Itu lonjak aja. Itu yang nari jin. Ya, coba lihat di Google apa ini. Akhirnya kakek hari mana pernah suatu hari begitu apa pawangnya baca-baca gini. Kakek Istriana dari jauh baca. Ya. Baca ayat kursi, baca anu ini itu. Pawang baca. Ini lama pawang ini. Baca. Akhirnya pawangnya langsung berdiri, langsung datang, tahu dia. Langsung datang ke jin anak punya istri dan beb. Jangan gitulah beb. Ana lagi nyari duit nih beb. Oh iya. Jangan gitulah beb. Lagi nyari duit nih beb. Langsung tahu dia. Bingung. Iya kan? Enggak lihat ya dulu apa mana yang baca-baca. Enggak. Begitu nah anu mungkin dia sadar ada yang ngirim-ngirim doa, dia langsung datang ke kakek anak punya istri. Oh, beb jangan gitulah beb. Ana lagi nyari duit. Tawan. Disihir tidak bakalan bisa mengalahkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Selamanya enggak akan bisa. Dengan catatan istiqomah. Istiqomah. Memang jin istiana masyaallah istiqomah, enggak pernah meninggalkan ratibnya, zikirnya enggak pernah jalan selalu pakai tasbih. Jadi selalu istighfar, zikir habis subuh tuh ngaji sampai terbit matahari istiqomah. Jadi kalau kita yang baca-baca, kita yang kesukupan. Nah. Wasihru masdaruhu min nafsi ammin nafsin ammaratin bisu takunu madharan min fasad. Sihir itu sumbernya dari jiwa yang nafsu ammar. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah, ada nafsu amma. Nafsu ammar ini nafsu yang menghantarkan seseorang kepada perbuatan yang jelek. Itu nafsu ammar namanya. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus tentang nafsu. Panjang itu. Jadi sihir itu aslinya dari nafsu amar bisu. Nafsu yang membawa kepada kejelekan. Tidak ada sihir untuk maslahat, tidak ada. Sihir biar kubah turun yang ini, pong, turun kubah, tidak ada. Ya, rata-rata sihir itu perkara-perkara yang jauh dari kata syariat. Ada orang sihir, ah malas. Anu nih, majelis taklim, hujan nih, sihir. Wih, langsung datang masjid. Ada kayak gitu. Tidak ada kan? Akhirnya tuing langsung ke Amerika. Tidak ada sihir pergi sholat ini tidak ada. Ah males sholat maghrib, sihir aja biar orang lihat anak sholat di masjid. Padahal di rumah ada kayak gitu. Tidak ada sihir. Kenapa? Karena sihir itu munculnya dari nafsu amarah bis yang takut membatalkan fasad yang menyebabkan kejelekan yang jelas membawa kejelekan dan kerusakan. Syahwat itu dari nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu. Wal mu'jizah, sementara mu'jizat masdarwa min nafsin zakiyah. Sumber mu'jizat tersebut dari jiwa yang suci. Beda dong. Ya. Yang kenal dengan Allah, dekat dengan Allah SWT. Takuna madharan lisalah wal irsyad. Yang tentunya nafsu yang zakiyah tersebut jelas membawa kepada perkara yang baik. Dan juga menunjukkan orang kepada perbuatan yang baik. Hanya saja mukjizat ini hanya khusus untuk para nabi. Ada juga nanti disebutkan mungkin setelah ini. Ya, karoma. Karoma itu terjadi untuk orang-orang soleh, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang kenal dengan Allah, istiqomah, bisa muncul karomah. Loh, kata orang Wahabi, enggak ada karomah itu, bid'ah kata dia. Siapa bilang? Buka Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi kan ada itu. Ceritanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada khilafnya. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan Wali. Paham? Oke, kata enak Nabi, Nabi Allah Khidir itu Nabi, ya kan? Kalau Nabi kan berarti ada mukjizat. Buka lembar selanjutnya, Dzulqarnain. Ya, cerita Dzulqarnain yang membuat benteng untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj, Alexander the Great ya. The Great apa of Great? The Great ya, bahasa anu. Alexander the Great ya udah. Itu bukan karomah gitu. Oh kata dia Dzulqarnain ini nabi juga. Okelah, nabi lagi kata dia. Ngalah lagi kita. Luqman Hakim. Hah? Tahu Luqman Hakim? Dalam surah Luqman. Surah Luqman yang menasihati anaknya yang terkenal itu. Apakah Luqman itu nabi? Enggak. Ada yang mengatakan nabi, pendapatnya sangat lemah. Kebanyakan mayoritas ulama mengatakan Luqman itu adalah wali bukan nabi. Ah, ayo ngomong apa lagi? Ya kan? Banyak dilaporkan. Oh, ya udah kata dia, masih ada pendapat lemah nabi kata dia. Oke. Surah Al-Kahfi yang tidur selama 309 tahun. Nabi kah mereka itu? Hah? Mereka nabi yang tidur selama 309 tahun? Bukan. Mereka bukan nah. Kok bisa tidur selama 309 tahun? Itu namanya karom. Ini dalil sederhananya seperti itu. Tangga sebelah ini suruh ngaji betul lah. Jangan buka terjemahan aja. Ya, kalau buka terjemahan enggak bisa, harus ngaji tafsir duduk bareng sama kita. Mal farqu bainal mujizat wal karamah? Apa perbedaan antara mujizat dan karamah? Wallahu a'lam bishawab.